Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang coba jawab semampunya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ada sebagian pertanyaan masalah fikih. Anda coba pilih dulu yang terkait dengan masalah manhaj, masalah dakwah, dan nanti terakhir masalah fikih. Nah, di sini ada yang bertanya, terkait poligami, mohon nasihat agar kami tidak terjatuh dalam perkara menyepelekan syariat poligami, bahkan mengingkari. Dan tidak boleh terjatuh kepada perkara bermudah-mudahan sehingga dengan semangatnya terkadang mengalahkan ilmunya. Naam. Iya, bainal ifrad wat tafrid. Naam. Wasat. Yang adil dalam bersikap sesuai tuntunan syariat, tidak ekstrim, tidak juga menyepelekan. Naam. Tidak ekstrim, ya, dalam arti menjadikan poligami sebagai jalur bagi dia untuk kemudian misalkan bergonta-ganti pasangan atau dengan poligami justru melakukan kedzaliman-kedzaliman. Naam. Karena poligami itu dibangun di atas prinsip adil. Nah. Ya. Kalau tidak bisa berbuat adil kemudian melakukan poligami, malah menumpuk-numpuk dosa mendzalimi istri. Naam. Menyepelekan perkara ini, ya, ini terkait dengan nasihat yang diminta. Yang betul bahwa harus waspada kamu wanita. Subhanallah, ini bukan perkara remeh. Mengingkari syariat poligami. Nah, tidak suka dengan syariat poligami, benci dengan syariat poligami sebagai suatu syariat, sebagai suatu hukum yang disyariatkan dalam Islam adalah pembatal Islam. Pembatal Islam. Barang siapa membenci syariat poligami, tidak suka dengan syariat poligami sebagai sesuatu yang disyariatkan, maka itu pembatal Islam. Wa ma ataakumur rasul fa khudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh. Nah, apa yang didatangkan Rasul, ambil. Syariat poligami, ambil. Yakini sebagai syariat. Ridha dengan syariat ini. Nah, ridha dengan syariat ini. Jangan benci syariat itu sebagai satu syariat. Nah, difahami ini? Ini sama dengan syariat-syariat yang lainnya. Tidak suka dengan disyariatkannya sholat lima waktu, tidak suka dengan disyariatkannya jihad, fisabilillah, tidak suka dengan disyariatkannya syariat ini, syariat itu. Itu sama dengan tidak suka dengan disyariatkannya syariat poligami. Itu pembatal Islam. Baik. Adapun terkait dengan yang namanya hati wanita, hati perempuan, berat dari segi kecemburuan, itu masalah lain. Nah, yang penting yakini bahwa syariat poligami syariat yang sempurna. Saya ridho menerima 100% syariat poligami. Saya ridho, ini syariat Allah. Amantu billahi wa rasulullah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di antara syariat Allah, syariat Rasulullah adalah syariat poligami. Saya iman. Dan itu maslahat. Nah, itu mulia. Selesai. Nah, adapun nanti masalah menjalaninya berat, cemburu dan yang itu masalah lain. Nah, itu masalah hati. Ya. Jadi dibedakan. Bagaimana kalau ada orang yang didebat karena bermanhaj ikhwanul muslimin, kemudian saya tidak mengajaknya bicara karena saya pikir dia itu orang sesat, yakni berdosakah saya dengan memboikotnya, yakni melakukan hajar kepada dia? Naam. Kalau dia seorang tokoh ikhwani, aktivis ikhwani yang giat menyuarakan dakwah kaum muslimin, mengajak bergabung kaum muslimin. Nah, apalagi Anda sudah munasohah kepada dia dan tidak ada hasil, tinggalkan. Nah, Anda sudah merasa menegakkan hujah kepada dia, tinggalkan, hajar dia. Dan itu ibadah. Nah, adapun kalau dia misalkan kawan dulu, kenal, berkawan, dan kita tahu misalnya dia sebenarnya, orang ini sebenarnya masih sementara mencari-cari kebenaran, mencari-cari al-haq, tapi bersyubhat, kena syubhat karena lemah ilmu, maka na'am, dan dia juga tidak aktif misalkan memasukkan syubhat, tidak aktif mempengaruhi, ya, maka ajak dia untuk ta'lim, ajak dia ke majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, beri dia tulisan, makalah, majalah, beri dia buku, asa ayah jadi ya, barangkali moga-moga suatu saat dia mendapat petunjuk. Doakan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sudah berilmu tetapi kelakuannya sama saja seperti orang awam? Bagaimana hukumnya? Allahu musta'an. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Nah, sudah berilmu, mengetahui sunnah Nabi SAW, harusnya amalannya, sikapnya, akhlaknya, ya, terhias dengan ilmunya yang menunjukkan bahwa ilmunya bermanfaat pada dia. Ketahuilah bahwa ilmu itu wasilah. Tidak ada gunanya orang berilmu, banyak hafalan. Nah, ya, banyak hafal riwayat. Ya, banyak maklumat, tapi tidak diamalkan itu tidak berguna. Yang berguna adalah yang diamalkan. Ilmu itu hanya wasilah, kata ulama. Wasilah saja, faktor saja. Yang menjadi tujuan bukan ilmu itu. Yang menjadi tujuan apa? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Nah, ilmu kalau tidak membuahkan iman, tidak membuahkan amal soleh, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Yakun wabalan ala sahibih, malah menjadi bumerang. Nah, menjadi bumerang karena sudah salah di atas ilmu. Bukankah orang-orang Yahud dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sesat setelah berilmu? Nah, Nabi kita Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Doa yang lain Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berdoa kepadamu, mohon kepadamu ilmu, aku berdoa kepadamu lindungi aku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu. Ilmu apa saja yang kita baru dengar langsung amalkan. Nah, kita mendengar mengetahui ilmu ya tentang suatu perkara agar kita berakhlak misalkan. Ya. Dalam masalah lisan atau dalam masalah pergaulan. Nah, pergaulan dengan wanita misalkan. Kita tahu ilmunya. Ya. Luar biasa syariat kita menjaga batas antara laki-laki dan wanita sampai wanita disuruh berhijab syar'i demikian ketat. Sampai wanita dilarang jika berbicara dengan laki-laki dilarang untuk melembut-lembutkan suaranya. Nah, karena khawatir jatuh fitnah dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, dan amalkan. Nah, langsung kita amalkan. Hati-hati kita. Jangan bermudah-mudahan berbicara dengan non-mahram. Seperti itu. Nah. Allah musta'an. Ya, tentunya akibatnya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Nah, dia sudah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya dia sendiri akan dapat akibatnya. Nah, jadi berusaha amalkan ilmu itu. Yang diinginkan adalah iman dan amal soleh, bukan ilmu itu saja. Itu hanya wasilah. Naam, kemuliaan bukan semata kemuliaan, bukan semata diukur dengan banyaknya ilmu, tapi diukur dengan iman dan amal soleh yang berdasar dengan ilmu. Nah. Ada yang bertanya, apakah seorang istri yang menanggung kehidupan suaminya yang dikatakan LGBT? Maksudnya bagaimana? Artinya terjadi pernikahan LGBT gitu. Laki-laki nikah dengan laki-laki. Wanita nikah dengan wanita. Kemudian nah, yang suami yang mana ini? Yang menanggung nafkah siapa? Mustahil. Pernikahan terlaknat. Nah. Ya, kehidupan LGBT. Hubungan laki-laki dan laki-laki, wanita dengan wanita. Nah. Amalan fahisha yang terlaknat. Amalan kaum Nabi Lut. Nah. Innakum ta'tun al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Kalian, kata Nabi Lut kepada kaumnya, kalian mendatangi satu amalan yang benar-benar menjijikkan, benar-benar jorok. Nah, benar-benar keji, mungkar. Innakum ta'tun al-fahishata ma sabaqakum biha min al-alamin. Yang tidak seorang pun makhluk yang mendahului kalian sebelumnya. Kalian yang mencontohkannya. Kemudian ternyata terwarisi sampai sekarang. Nah, kemudian di sana ada gerakan untuk melegalisasi ini. na'udzubillah, perbuatan terlaknat seperti itu mau dilegalisir. Nah, hukumnya buat mereka, ijma' ulama bahwa mereka dibunuh, ya, pelaku liwat dibunuh, hubungan sama jenis dibunuh. Nah, tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bagaimana cara menegakkan hukum ini tadi. Kalau zina kan na'am dirajam yang sudah menikah, ya, jelas caranya. Kalau ini ya, dibunuh, bagaimana cara membunuhnya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi sehingga dia merasakan sakitnya mati sebagaimana dia merasakan, ya, nikmatnya perbuatan menjijikkan itu. Nah, dan pendapat-pendapat yang lain. Na'udzubillah. Atau maksud pertanyaan ini, ada seorang istri suaminya LGBT? Iya, artinya suaminya LGBT. Apa kaitannya? Na'udzubillah. Apa kaitannya? Akhirnya Nabi caranya LGBT sekarang. Nah, masa karena istri yang menanggung kehidupan suaminya terus suaminya itu dicela kemudian dikatakan dia LGBT? Kabir hada. Nah, ini gelar-gelar yang tidak boleh yang seperti ini. Nah, LGBT terlaknat. Adapun seorang suami, dia wajib menanggung nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan keadaan istrinya. Meskipun istrinya orang kaya misalkan, tapi suaminya orang miskin, pendapatannya seadanya, maka dia menafkahi sesuai dengan keadaan. Meskipun dia juga, nah, seperti itu kewajiban. Maka tidak boleh tinggal begitu saja berpangku tangan. Tahu, wah, istri ada kerjaan, ada penghasilan, ya sudah, mantap. Nah, akhirnya dia tinggal-tinggal. Berpangku tangan, berleha-leha, karena mengalir terus dari istri tersayang. Baik. Adapun kalau dia sudah bekerja, berusaha semampunya, ya, Allah menakdirkan ya rezekinya begitu-begitu saja, bersabar. Nah, tapi kemudian andaikan istri punya penghasilan dan ingin membantu, ya, maka dia bersedekah. Bersedekah kepada suaminya, itu amal soleh. Nah, itu amal soleh. Kalau dia bersedekah kepada suaminya, maka itu afdal dibandingkan dia bersedekah kepada orang lain. Karena suaminya orang dekatnya. Maksudnya kategori keluarganya, suaminya. Nah. Tapi tidak dibenarkan kemudian ada orang luar yang menilai. Ada orang luar ikut nimbrung menilai, wah, ini LGBT ini. Istrinya tok yang nggak boleh seperti itu. Yang antum lakukan nasihati. Nasihati dia, jangan beri gelar-gelar seperti itu. Nah, nggak boleh. Wal musta'an. Bagaimana hukum? hukum memakai karpet di masjid dalam rangka mencapai, ini sudah masuk ke penyampaian fikih. Nah, dalam rangka mencapai khusyuk karena lantai agak terasa dingin, memakai karpet boleh. Nah, karpet boleh. Nah, yang penting karpetnya, hindari karpet yang bergambar, yang bermotif, karena itu makruh, mengganggu kehusuan. Nah, ingin menghindari lantai yang dingin, tapi berkarpet dengan karpet yang bergambar. Tujuannya khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Gambarnya bagus sekali, motifnya bagus sekali. Nah, baik. Sebagaimana Nabi SAW minta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyingkirkan kain di rumahnya yang mengganggu, karena ada di hadapan Nabi SAW bermotif mengganggu khusyuk Nabi SAW. Nah, atau mungkin bisa dengan cara, kalau misalkan kita masuk di masjid-masjid, umumnya masjid-masjid itu karpetnya bermotif, bergambar. Mungkin kalau mau mengambil, menyiapkan yang namanya khumrah. Nabi SAW punya khumrah, sajadah kecil. Ukurannya cuma seukuran wajah. Kecil, seukuran wajah. Nah, wajah diletakkan di situ. Bagaimana hukum mengambil uang pemberian dari orang tua yang orang tua mengambil modal usahanya dari bank, namun dari modal itu digabung dari uang pribadi, dengan uang pribadinya yang halal dari penjualan emas dan tanah. Kalau sudah bercampur tanpa bisa dipisahkan, ini jelas boleh. Nah, al-lajnah daimah dikatakan Ibnu Baz juga membolehkan, tidak masalah. Nah, ya, yang al-lajnah daimah memfatwakan tidak boleh kalau tahu bahwa sumbernya murni dari sesuatu yang haram. Nah, ya, atau dia punya penghasilan lain, na'am, tapi yang diberikan itu dia tahu persis ini yang haram yang diberikan. Nah, itu alatnya da'i. Tapi menurut Ibn Uthaymin rahimahullah tidak masalah, boleh. Keharaman suatu perkara dalam kitab tafsir beliau, tafsir surat Al-Baqarah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu, na'am, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, iya ayatnya betul, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, na'am, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, orang yang beriman makan, makanlah oleh kalian apa-apa yang suci, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, di sana beliau dalam tafsirnya menerangkan bahwa sesuatu yang haram itu ada dua macam. Ada yang haram lidzatihi, memang substansinya haram, sesuatu yang najis, racun, sesuatu yang memudaratkan, nah, haram, bukan sesuatu yang suci. Yang kedua, haram likasbih, haram dikarenakan didapatkan dengan cara yang haram, tetapi bendanya sebenarnya suci, uang, makanan, atau hal-hal yang suci, tapi dia dapatkan dengan cara yang haram. Nah, riba bank misalkan, hasil penipuan, hasil curian, hasil berjudi, ya. Dan semisal dengan itu. Maka itu haramnya atas orang yang menghasilkannya. Orang yang menghasilkan dengan cara yang haram, haram bagi dia mengkonsumsinya. Jika dia mengkonsumsinya, memanfaatkannya, maka dia berdosa. Haramnya kembali kepada dia. Adapun kemudian dia misalkan menghibahkan ke orang lain, menghadiahkan kepada orang lain, maka orang lain menerima itu dengan cara jalur yang halal, hibah, hadiah dan semisalnya, maka halal. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi pada asalnya perkara ini boleh. Nah, kalau ada orang yang memberikan, orang itu bisa memberikan kepada kita, kita tahu itu sumbernya haram. Haramnya dikonsumsi oleh orang tua, dimanfaatkan orang tua kita. Kemudian dihadiahkan kita atau dihibahkan ke kita. Nah, maka bagi kita halal. Karena kita menghasilkannya dengan jalur, dengan cara yang halal. Pemberian atau hadiah. Nah, tetapi kalau mau bersikap wara', berhati-hati, kalau tidak begitu butuh, alhamdulillah, tidak butuh, tidak ini, maka ditolak dengan cara yang halus, dengan adab. Nah, dan disertai ada upaya untuk menasihati orang tua. Wallahu a'lam. Benarkah bahwa ketika seorang hamba akan meninggal dunia, ia akan didatangi oleh sesuatu? Disebutkan oleh ulama, ya. Nah, bahwa sebagian orang mengalami hal itu. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan itu termasuk dalam doa kita berlindung kepada Allah di tasyahud terakhir. Nah, apa saja itu? Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabr, min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aini fitnah al-mahya wal mamat. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam asyarhul mumti' ketika mensyarah doa ini pada pembahasan tasyahud, beliau menerangkan sebagian ulama memasukkan pula makna yang ditanyakan ini tadi pada makna fitnah, kematian. Sebagian orang ada yang difitnah, diuji ketika hendak meninggal. Datang syaitan. Misalkan syaitan datang mengganti wujud seperti wujud bapak, seperti bapaknya. Seakan bapaknya muncul di depannya, kemudian mengajak dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau, nah, dengan syubhat-syubhat. Nah, luar biasa, na'udzubillah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah agar bebas, selamat dari fitnah itu tadi. Nah, andaikan itu terjadi pada kita, maka kita semoga dilindungi oleh Allah sehingga tidak terfitnah. Wallahu a'lam. Begitu juga katanya sebelum hamba meninggal dia akan diperlihatkan surga atau neraka. Digambarkan sisa neraka atau surga, kesan surga padanya ketika hendak meninggal. Wallahu a'lam, mana tidak tahu kalau ini. Nah, yang anda tahu, nah, yang anda tahu adalah keadaan orang yang meninggal beda keadaan orang mukmin dengan orang kafir. Nah, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Sallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Faman kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa suka berjumpa dengan Allah, yakni dengan kematian, maka Allah menyukai perjumpaan dengannya. Barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah dengan kematian, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kita semua tidak suka kematian. Bagaimana kita bisa masuk ke hadis itu bahwa barang siapa suka berjumpa dengan Allah dengan kematian, maka Allah pun suka berjumpa dengan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalik ya Aisyah." Aisyah, bukan itu yang dimaksud. Walakin al-mu'min idza bushira biridwani min Allah wa rahmati ahabba liqa'ah, ahabba Allah liqa'ah. Tetapi seorang mukmin ketika hendak meninggal, dia akan diberi berita gembira oleh malaikat bahwa dia akan kembali pulang ke rahmat Allah, ke ridha Allah. Karena sudah diberi bushra, berita gembira kalau kamu bahwa kamu akan meninggal dan akan kembali mendapatkan rahmat Allah, maka dia suka untuk meninggal. Siapa yang tidak mau meninggal? Nah, daripada lama-lama di dunia susah. Nah, cari makan saja susah. Pekerjaan tidak dapat-dapat. Nah, usaha tidak maju-maju. Nah, datang malaikat maut membawa berita gembira, ya sudah. Nah, senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri payahnya kehidupan dunia. Maka Allah pun suka berjumpa. Itu maksudnya. Nah, sebaliknya orang kafir, nah, idza hadarahul maut bushira bighadabillah wa sakhatih fakariha liqa Allah fakariha Allah liqa. Orang kafir ketika hendak meninggal, malaikat maut memberi berita kepada dia bahwa kamu akan pulang ke murka Allah. Nah, adab Allah. Bagaimana tidak takut? Makanya ruhnya berlarian ke sana kemari, berusaha kabur, menyebar di dalam tubuhnya supaya tidak tercabut. Makanya dipaksa oleh malaikat maut, disentak keras oleh rekan itu, kesakitan sekali kalau orang kafir. Nah, sebagaimana dalam hadis. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib ceritakan begitu. Nah, orang mukmin tadi digembirakan yang itu. Ya ayatul ruh at-tayyibah ukhruji ila maghfirati min rabbi ila rahmati. Terus misalnya ini. Wahai jiwa yang suci, yang baik, keluar kamu menuju rahmat Rabbmu, menuju ampunannya. Maka dia dengan senang, dengan mulus dicabut, tidak begitu sakit. Nah ini. Adapun kalau dikatakan, diperlihatkan sugan anak tidak pernah mendengarnya, wallahu alam, seperti ini. Nah, tidak tahu. Mana tahu ini tadi. Nah. Ada yang bertanya tentang BPJS, haram hukumnya. Terus bagaimana dengan PNS yang mau tidak mau harus dipotong gajinya per bulan? Apakah kita juga tidak boleh menggunakan hak kita? Tidak boleh. Nah. Ya. Diurus untuk tidak dipotong masuk dalam BPJS. Yakni jangan ridho dengan itu. Jangan ridho dengan itu. Usahakan. Kalau tidak, tidak dikabulkan dan tetap, maka ingkari, tidak ridho dengan itu, berarti Anda dizalimi. Dan jangan gunakan. Nah, jangan gunakan. Kecuali kalau mau telaten gaji per bulan yang dipotong itu berapa? Ya, dihitung. Jadi selama ini uang saya yang diambil sudah 2 juta misalkan. Nah. Iya. Ketika berobat kemudian difasilitasi dengan BPJS, maka ambil senilai 2 juta saja. Jadi mengambil haknya saja. Tapi dalam keadaan mengingkari, tidak ridho dari awal, dan itu pun dilakukan karena terpaksa hanya untuk mengambil haknya tadi. Kalau mengambil lebih dari itu berarti mengambil hasil judinya. Hah? Mengambil hasil judinya. Oh, ini ada pertanyaan tentang dakwah namanya. Apakah dari kelompok kawan apa ini? Kaum Syiah ada yang tidak mengkafirkan para sahabat? Nah, dulu awal-awal munculnya Syiah. Nah, awal-awal munculnya Syiah itu hanya sebatas tasyayyu'nya itu, ya, artinya menampakkan diri sebagai kelompoknya Ali, pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, mentafdil Ali bin Abi Thalib atas Uthman bin Affan. Menganggap Ali bin Thalib itu afdal daripada Uthman. Nah. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Syiah itu banyak sekali sekte-sektenya. Tetapi realitas Syiah yang ada sekarang ini, pada zaman ini, ya, yang tersisa dan tersebar, yang paling banyak tersebar adalah Syiah Imamiyah Itsnai Asyariyah, yang meyakini 12 imam. Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Hasan radhiyallahu anhu, Al-Husain radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Imam 12-nya yang ditunggu-tunggu, tidak keluar-keluar dari gua, Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini kata mereka, imam mereka ini, Imam Mahdinya ini, mereka tunggu-tunggu karena nanti mereka berjihad kalau ada Imam Mahdi. Tapi katanya Imam Mahdi ini, pada kitab mereka, Imam Mahdi itu takut berjihad, jadi dia sembunyi di gua. Orang Syiah nunggu Imam Mahdi keluar untuk memimpin jihad. Sementara Imam Mahdi takut jihad, takut mati, sembunyi di gua. Kapan ketemunya? Nah, Syiah itu agama karangan. Agama yang dikarang-karang. Dibuat-buat. Mohon mustahil. Nah, ini Imamiyah Itsnai Asyariyah. Ini Syiah yang ada di Iran. Khomeini dan kawan-kawan. Nah, ini yang berusaha memberontak di Yaman. Hawathah Huthiyun. Nah. Ya, dan Syiah memang adalah kaum pengkhianat dan pemberontak. Maka waspada, negeri kita harus waspada dari pemberontakan dan pengkhianatan Syiah. Sejarah membuktikan. Nah. Ya. Terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu gara-gara pengkhianatan Syiah. Membaiat Al-Husain dan mengajak masuk ke Kufah untuk ditolong, ya. Ketika kemudian terjadi fitnah, kemudian Husain dihalangi dan hendak dibunuh, mereka mencabut baiatnya dan tidak melindunginya, membiarkan dibunuh. Dan kisah panjang. Nah, ya, tentang sejarah panjang membuktikan, ya, pengkhianatan Syiah. Ini tadinya, ini yang tersebar. Jadi kenapa ini yang paling banyak tersebar? Karena punya kekuatan, yakni punya negara, yaitu Iran. Maka dari sini kemudian berusaha disebarkan sana kemari di berbagai negeri dan didukung dengan dana besar-besaran oleh Iran. Nah, ya, yang kedua yang juga ada, sekte Syiah yang ada ini sekte tersendiri tapi sama-sama batiniyah, sama-sama kufurnya dengan Imamiyah di Iran, yaitu Syiah Nusairiyah. Tapi mereka menamakan diri mereka Alawiyah, Alawiyun, yaitu Syiah yang ada di Suriah, rezimnya Bashar Assad itu. Nah, bedanya dengan yang di Iran, mereka, kalau yang ini mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak punya keyakinan Imam 12 itu. Kalau yang di Syiah Imamiyah Itsnai Asyariyah yang di Iran meyakini 12 imam itu, dan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka ini punya kedudukan yang lebih tinggi daripada para nabi dan rasul, para malaikat. Dan mereka meyakini, ya, sebagian imam mereka ini punya kuasa ikut dalam pengaturan alam semesta. Dan. Naam, kesyirikan, kekufuran. Naam. Kuburannya Al-Husain disembah, sujud mereka, penyembah kubur. Mereka kufar, musyrikun. Rafidhah. Nah, batiniyah. Yang di Suriah juga begitu. Nah, yang disembah adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak kenal Allah SWT. Nah, ini. Jadi Syiah yang ada di negeri kita itu Syiah yang ada di Iran. Nah. Bagaimana menyikapi ada yang mengatakan bahwa dengan jamaah tahdzir tidak usah ikut kajian mereka, mereka tidak mengetahui kitab tauhid, mereka tidak mengerti sururi. Nah, kata Abdul Qadir Yazid Jawas. Nah, karena dia sururi, dia hizbi, pentolan hizbi. Nah, ya. Maka na'am, dia ingin menyelamatkan diri supaya tidak ditahdir, maka mengatakan mereka itu jamaatut tahdir yang ikut kajian mereka, karena kalau ikut kejadian mereka maka Yazid Jawas akan ditahdir oleh mereka. Nah, masalah tahdir sudah kita dengar kaidah tadi. Alhamdulillah. Nah, belajar agama, kata ulama, ada dua metode yang harus ditempuh dalam belajar agama. Nah, metode yang pertama adalah metode mempelajari, ya, mempelajari na'am syariat ini, hukum-hukum syariat ini, akidah, fiqh. Nah, ini yang diperintahkan. Nah, apa-apa yang ditetapkan diperintahkan. Nah, akidah misalkan belajar beriman kepada Allah, rinciannya tauhid terbagi menjadi ini. Baik. Yang kedua, mempelajari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang syirik. Mempelajari syirik dengan cara mentahdir syirik, menerangkan syirik begini-begini, kemudian ditahdir pelaku kesyirikan, ditahdir. Nah, ya, ada prinsip akidah demikian, ada bid'ah begini muncul dalam masalah ini. Nah, golongan yang sesat itu namanya ini, tokohnya ini, ditahdir. Nah, gitu. Begitu. Jadi itsbat wan nafi. Tauhid itu kembali kepada itsbat wan nafi. Tidak ada tauhid tanpa itsbat dan nafi. Itsbat yaitu menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak, kemudian nafi menepis, menafikan tuhan-tuhan yang batil selainnya. Dan itu tahdir. Tahdir bukan? Ketika kita mengatakan jangan melakukan syirik. Tahdir bukan itu? Hah? Tahdir. Jadi kalian tidak mau mentahdir? Tidak mau mentahdir syirik? Tidak mau mentahdir pelaku kesyirikan? Nah. Ketika belajar prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, hadits Ibad bin Sariyah kaliwati pada daurah tadi. Alaikum an'am. Usikum bisami wa ta'ah. Usikum bitakwallah wassami wa ta'ah. Wa intamar alim abdu habash. Wasiatkan kalian bertakwa. Aku wasiatkan kalian mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun yang merintah adalah seorang budak dari Habasyah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat kepada pemerintah. Ada tidak golongan yang sesat dalam prinsip ini? Hah? Ada? Ada. Golongan itu apa namanya? Khawarij, teroris. Nah, mereka tidak mau taat kepada pemerintah. Karena pemerintah banyak kesalahan melakukan dosa besar, pemerintah kafir. Pemerintah kafir, ya kita harus berjihad. Memberontak. Nah. Begitu. Berarti kita harus mentahdir dari fikrah takfiriyah. Untuk menyempurnakan pelajaran taat kepada pemerintah. Maka kita mentahdir dari segala yang terkait dengan ini. Maka ditahdirlah Hizbut Tahrir. Yang punya metode, ya sama dengan Khawarij. Nah, sama dengan Khawarij. Ya, dalam hal mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Meskipun Hizbut Tahrir, yakni Mu'tazilah, tidak jantan mengatakan kafir. Keluar dari Islam tapi tidak masuk dalam kekufuran. Sahibul manzilah bin masyarakat. Nah, maka kalian lihat dakwahnya mereka sama. Buletin-buletinnya itu isinya mengkritik pemerintah, menjatuhkan di bawah pemerintah. Ceramah-ceramah mereka seperti itu. Nah, kita mentahdir dari namanya provokasi dan semisalnya, kan begitu? Untuk bisa memahami dengan baik prinsip ini tadi. Kalau tidak, saya sudah belajar prinsip as-sam'u wat-tha'ah. Ada demo ikut. Nah, ya, ada orang memprovokasi, bagus itu ceramahnya. Padahal provokasi untuk naam tidak taat pemerintah. Yang tidak sadar, artinya tidak memahami dengan baik. Nah, sudah paham prinsip ini tapi gabung-gabung dengan takfiriyun. Nah, sudah belajar prinsip as-sami wa ta'ah tapi ngambil dana dari Ihya'ut Turats, berkawan membela Ihya'ut Turats. Nah, membela berkawan dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu karena tidak mau belajar ilmu tahdzir. Tidak mau mentahdzir. Padahal rentetannya begitu. Ihya'ut Turats itu di sana ada Abdurrahman bin Khalid. Nah, ini Ihya'ut Turats itu adalah kelompok ikhwaniyah, ikhwan muslimin dari segi manhaj. Dan mereka tokoh-tokohnya punya pemikiran mendukung al-khuruj al-hukam, mendukung pemberontakan terhadap penguasa. Nah, Ihya'ut Turats membangunkan masjid, ya, masjid untuk teroris, membagi-bagi kaset isinya provokasi untuk tidak taat sama pemerintah. Nah, markasnya Al-Albani lewat Ali Hasan yang kerjasama Ihya'ut Turats, akhirnya bergantian yang berceramah di sana adalah takfiriyun, orang berfikrah mengkafirkan. Bukan. Nah, ini ilmu tahdzir sekarang. Nah, kalau kita tidak belajar yang seperti ini, akhirnya bergabung sana kemari. Nah, Yazid Jawas dengan Ihya'ut Turatsnya, dengan Radio Rojak, Ihya'ut Turats itu kawannya Ali Hasan di sana. Radio Rojak menampilkan, mempromosikan dan membesarkan Ali Hasan. Makanya dia tidak suka dengan jamaah tahdzir. Maksudnya kita-kita ini. Karena kalau hadir di majelis kita akhirnya tahu bahwa oh, Yazid Jawas itu ternyata hizbi. Ternyata dia itu sesat. Akhirnya tidak mau lagi percaya sama Yazid Jawas. Makanya dia menghalangi untuk mengikuti majelis jama'atul tahdzir. Nah. Jama'atul tahdzir bahasa dia jama'ah ahlus sunnah jama'ah. Nah, itu pentingnya tahdzir. Jadi memang sekarang begini, kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada dua macam. Satunya takrir, penetapan al-haq. Nah, misalnya akidah wasitiyah, itu isinya apa? Nah, mayoritasnya penetapan al-haq, tapi juga ada tahdzir di sana. Tahdzir dari khawarij. Nah, dan semisalnya dari golongan sesat. Tapi memang ada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus isinya tahdzir, membantah. Nah, banyak kitabnya Syekhul Islam yang seperti ini. Jadi kitab ulama itu terbagi dua macam. Ada yang kalau usulus salafah misalkan, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, usulus salafah itu takrir. Isinya tidak ada tahdzir ya. Tidak ada tahdzir di situ? Betul? Ada masalah syirik, ya. Nah, tapi memang ada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang khusus tahdzir. Bantah membantah. Apa itu? Kasfu syubhat. Berarti jangan belajar kasfu syubhat karena itu kitab tahdzir. Nah, kalau anti dengan tahdzir, Allah yahdihim. Nah, intinya mereka maunya kita diam terhadap kebatilan. Naam, agar mereka bebas dengan kesesatannya. Ada yang bertanya tentang mengendarai motor, mobil. Apakah secara hukum syariat mutlak haram? Seperti fatwa Syamubaz. Nah, ada juga yang bertanya, semisal dengan ini, aku ada mengendarai motor sendiri dalam rangka mendatangi tempat ta'lim dan tempat lainnya, tidak ada hajat. Bagaimana jika orang tersebut tidak punya mahram dan seterusnya, sampai pada perkara di sini sampai naik motor ke tempat-tempat lainnya dengan bermudah-mudahan. Pada kulihal masalah ini, sebagian ahli ilmu berfatwa mengharamkan wanita mengemudi motor, mobil. Illatnya adalah terkait dengan masalah fitnah. Nah, terkait dengan masalah fitnah. Nah, adanya fitnah yang timbul di balik itu. Nah, terkait dengan motor misalkan, fitnah yang ada di balik itu, di antaranya ketika seorang wanita berkendara motor, mengemudi motor, dia akan diterpa angin dari depan sehingga organ-organ tubuhnya yang harusnya tertutup dan tidak boleh terbayang dan tidak boleh terbentuk dari balik pakaian akhirnya terbentuk. Nah, bagian dadanya, payudaranya depan, lekuk-lekuk tubuhnya jadi kelihatan. Akhirnya ini kan berarti tidak terhijab dengan hijab syar'i jadinya. Nah, apa bedanya dengan memakai pakaian yang ketat? Kalau begitu, ini. Nah, antaranya. Baik. Dan hal-hal fitnah yang lain yang mungkin terjadi. Adapun sebenarnya terkait dengan mengendarainya sendiri, tinjauan terhadap itu tanpa melihat fitnahnya, maka itu bukan hal-hal yang boleh-boleh saja. Seperti fatwa Syekhuna Mukbir rahimahullah yang fatwakan boleh. Syekhuna Uthaymin rahimahullah juga ana baca di Fathul Jalali wal Ikram. Nah, beliau andaikan ada seorang wanita mengemudi mobil, dia masuk ke kebunnya, area kebunnya sendiri dan tidak ada di sana orang lain non mahram, dia ke sana terus balik lagi, boleh. Nah, ini tidak ada fitnahnya sama sekali. Jadi ini terkaitnya dengan masalah fitnah. Nah, oleh karena itu nasihatnya wallahu a'lam, ya, hindari masalah ini. Nah, hindari. Adapun yang disebutkan si bermudah-mudahan ini jelas salah sudah. Kita bermudah-mudahan. Nah, naik motor kesana kemari. Nah, tapi sekarang yang jadi permasalahan ke sebagian, bagi sebagian akhwat misalkan mungkin dia pengajar atau dia butuh taklim berada di suatu lokasi yang masyakoh azimah, sangat berat bagi dia di luar kemampuan, ya. atau mungkin bisa termudaratkan. Seandainya dia memaksakan diri berjalan kaki karena jauh atau lokasinya. Nah. Ya, sementara kalau mungkin naik mobil atau naik kendaraan menumpang, boleh jadi fitnahnya lebih membahayakan dia lagi, karena dengan sopir-sopir yang tidak amanah, ya, yang akhlaknya seperti itu. Nah, misalkan, andaikan misalkan kita mengatakan, kalau hanya terkait dengan kebutuhan taklim, coba cukupkan diri dengan mendengarkan siaran radio misalkan, streaming, ya, ambil rekaman, dengarkan audio, baca buku. Nah, misalkan. Tapi berarti kemudian, andaikan itu bisa dilakukan, hanya kemudian seandainya akhwat atau ummahat juga tidak ada yang mengunjungi dia, berarti dia terus sendiri di rumahnya seperti itu. Dia tidak bisa kesana kemari, tidak ada juga akhwat di sampingnya, ummahat. Yakni sampai pada batas, misalkan kita mengatakan darurat, daripada dia futur. Nah, daripada dia futur, akhirnya misalkan terpaksa naik motor untuk ziarah atau untuk hadir di majelis taklim, ya sekalian ziarah, berkunjung, berjumpa dengan para ummahat, akhwat, sambil menghadiri taklim misalkan. Nah, tapi dia berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi fitnah. Misalkan motornya kencangnya berapa kilometer per jam misalkan yang aman. Hah? Tuk gitu. Hah? Kayak orang naik sepeda. Pelan-pelan. Nah, sehingga kemudian diantisipasi misalkan pakai sesuatu yang menutupi dari depan. Tapi sebenarnya kalau semacam jaket pun tidak fungsi sebenarnya. Bagian sini mungkin ya, tapi bagian bawahnya sama aja kalau kencang. Dapat terbentuk pahanya, apanya di depan itu kan terbentuk. Nah, ilmu intinya tidak boleh kencang ini, pelan-pelan. Nah, dari fitnah-fitnah yang dikhawatirkan, yang menjadi sebab diharamkan, misalkan dia bisa menghindarinya, tapi demi untuk kebutuhan yang darurat tadi. Karena misalnya bisa futur, bisa terkikis imannya, lama-lama bisa futur, akhirnya nah, menjadi khobar kanat. Oh, dulu fulan akhwat salafiyah. Oh, sekarang sudah tidak pakai jilbab, sudah awam. Gara-gara kita larang dia naik motor, tidak bisa ditaklim sama sekali, tidak bisa misalkan. Ini hal-hal yang tetap betul dipertimbangkan yang matang. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Allah musta'an. Bagaimana cara bermuamalah dengan baik saudara kita yang ikut jamaah tabligh, dan bagaimana cara menasihatinya? Jamaah tabligh itu bermacam-macam, ya. Nah. Bermacam-macam nah. Kalau jahilnya sama, sesatnya sama, cuma maksud ana bermacam-macam orangnya. Misalkan di antara mereka ada yang mantan preman. Nah, yang ana maksud ini sedikit-sedikit main pukul dia. Nah ini. Hah, rewai. Nah, ini harus hati-hati. Salafiyun, ana membaca sepertinya jamaah tabligh punya dendam khusus terhadap salafiyun. Nah. Mungkin saling mengabarkan di antara mereka, misalkan, "Oh, itu salafi, pokoknya kalau salam tidak jawab salam." Nah, itu mentahdir-tahdir kita itu. Menjelek-jelekkan kita, saling mengabari. Jadi mereka itu sensitif sekali sudah. Nah, misalkan lewat kita misalkan acuh, salafiyah. Kita tahu itu salafi ini mesti yang tidak ramah sama mereka. Nah, Nanti keluar kebun binatangnya. Keluar kebun binatangnya. Nah, anjing, asu, kongkong, apa semua itu. Nah, bahkan sampai bisa memukul. Dan... Nah, di sini sedikit butuh siasat hati-hati kalau menghadapi yang seperti ini. Apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Nah, apalagi kalau di atas kapal, hati-hati bisa dilempar kita ke laut. Nah, mereka menguasai kapal-kapal itu. Ada kapal mesti jamaah tabligh di atas. Nah, kita seorang diri, wah, nah, harus ada kehati-hatian. Baik. Ada saudara kita mungkin, maksud anak ini banyak pengalaman ya masalah-masalah ini, mungkin bisa saling menceritakan kalau lagi safar atau apa masalah ini memang. Nah, ini ditanyakan saudara kita sendiri, saudara kita ikut jamaah tabligh, nasihati dengan cara yang baik. Nah, didekati dengan cara yang baik. Ya. Kalau sudah perdebatan sudah mulai memanas, hindari. Nah. Karena wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahnya debati dengan cara yang terbaik. Kalau sudah panas, sudah tidak sehat, ya berhenti, jangan. Jangan terbawa. Nah. Selama masih tenang bisa dinasihati. Nasihati. Nah. Bagaimana hukum memandang suami orang lain? Allahumma astaghfirullah. Memandang suami orang lain tujuannya apa? Malah bisa jadi fitnah. Nah, kamu punya suami sendiri. Suamimu paling ganteng sudah. Nah, sama laki-laki juga begitu. Nah, istrimu paling cantik. Nah, itu permainan syaitan. Nah, dikabarkan dalam hadis, inna al-mar'atu awrah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Semuanya dari ujung rambut sampai telapak kaki, aurat semua. Kalau keluar dari rumahnya maka dia dihiasi oleh syaitan. Makanya kalau seseorang melihat wanita di luar, kok cantik ini? Subhanallah. Kena fitnah. Nah. Padahal nanti sebenarnya kalau didudukkan, disandingkan dengan istrinya, enggak ada apa-apanya. Ya, ternyata biasa-biasa aja wanita ini. Jauh lebih cantik istri saya. Tapi tadi ketika, nah itu dihasil syaitan jadi. Nah. Begitu, permainan syaitan, fitnah. Maka tundukkan pandangan. Baik laki-laki maupun wanita. Ghaddu an-nazar, diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, kaum mukminin dan kaum mukminin diperintahkan tundukkan pandangan. Jangan pandang suami orang lain. Begitu pula laki-laki. Nah, ini kita bukan hanya maksudnya melihat wanita yang mutabarrijat ya. Termasuk melihat atau memandang akhwat, ummahat. Nah, yang berjilbab, berhijab syar'i. Nah, itu pun jangan diamati. Jangan dipandang, dilihat. Itu fitnah. Nah, itu fitnah. Andaikan mereka tidak punya hajat di luar rumah dan tidak ada izin dari Nabi SAW, maka ditahan di rumah. Karena pada asalnya mereka harus tinggal di rumah. Nah, tapi diizinkan oleh Nabi SAW untuk keluar karena desakan kebutuhan dengan berhijab syar'i. Itu pun, nah, kalau ada akhwat atau mat lewat dengan berhijab syar'i kemudian kita lihat, itu menimbulkan fitnah. Nah, fitnah tidak boleh. Nah, oh ini kan sudah berhijab syar'i, saya lihat. Nah, tidak boleh. Wanita itu Nah, bukan istrimu, bukan mahram. Nah, ya. Nah. Dan masalah memandang ini bisa jadi fitnah. Dan ini merupakan jalur fitnah, syahwat. Hati-hati. Nah, Nabi SAW bersabda, al-ainan zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah memandang. Bukan berarti dosanya dosa zina. Tapi itu adalah wasilah untuk mengarah ke zina. Nah, berawal dari pandangan. Boleh jadi berawal dari memandang akhwat yang berhijab syar'i. Nah. Jadi berpenyakit hati ini untuk selalu ingin melihat, melihat, melihat, melihat. Nah. Hah? Sampai nanti akhirnya al-qalbu wal-qalbu yatamanna. Kalbu itu kemudian berangan-angan, berangan-angan. Nah. Berangan-angan itu. Nah. Ya. Fayusaddiquhu al-farju au yukadzibu. Kemudian nanti imma kemaluan membuktikannya dengan zina atau dia mendustakannya. Dan yang namanya seperti itu bukan, itu punya tahapan-tahapan akhirnya. Nah, bukan berarti langsung terus ke berzina gitu. Ada tahapannya dari memandang, mendengar, ada hubungan. Hati-hati sekarang, Anda ingat. Pada masa kita sekarang. Ya, dengan adanya fasilitas Facebook, sudah sering kalian mendengar tahdzir tentang Facebook. Nah, HP, fasilitas HP, WA, SMS, telepon. Nah, hampir setiap orang sekarang punya HP. Bukan cuma satu HP-nya, dua HP-nya. Nah. Ya. Suami punya HP, istri punya HP. Nah, yang namanya orang menelpon, ya, macam-macam. Para akhwat, para ummahat, ya, akhwat sih jangan megang HP. Nah, selama tidak sampai pada tingkatan kebutuhan yang memang mendesak. Nah, pegangnya kitab. Yang HP, pegangnya kitab, baca kitab, baca Al-Quran. Nah, dia megang HP. Ummahat mungkin butuh kalau ditinggal suami, ya, agar dikontrol, dihubungi, ditanyakan keadaan anak dan seterusnya atau ada hajat. Nah, baik. Tapi ummahat jangan meladeni SMS dengan laki-laki. Meskipun ikhwah, jangan meladeni WA dengan laki-laki. Meskipun ikhwah, jangan ladeni telpon. Meskipun ikhwah, meskipun ustaz, ada ustaz fulan menelpon ini yang penting barangkali, jangan diangkat. Jangan diangkat. Ya, bukan menuduh ustaz, ya, enggak. Ini sadud dari'ah namanya. Baik. Andaikan masuk SMS ternyata perkara darurat atau apa, misalkan tampak jelas darurat, nah, ini tidak mungkin kalau tidak dijawab, jawab secukupnya. Beri berita apa. Nah. Tapi bukan terus berlanjut setelah itu oh datang SMS berikutnya. Lama-lama apa kabar? Oh. Sudah mulai lain. Lihat, lihat. Nah. Ya. Ada telepon. Telepon suami ini sekarang berdering. Hah? Istri ada, suaminya di kamar mandi misalkan atau lagi di luar. Oh, ada telepon masuk. Fulan, ma'ruf temannya ini, mungkin hubungan kerja atau apa. Mau nelpon. Nah. Jangan angkat. Jangan kemudian saya angkat. Oh iya sebentar, dia lagi ini nih. Enggak usah, biarkan aja. Jangan diangkat. Nanti kalau suaminya pulang beritahu, tadi ada teleponnya pulang. Nah, begitu. Ya, zaman kita sekarang ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Ya, ilmu lemah. Iman lemah, amal soleh lemah. Segala sesuatu bisa jadi fitnah, jadi pintu fitnah. Jaga diri kita semua. Jaga komunitas kita. Nah. Ya. Nah. Ah. Dan di sini ada pertanyaan terkait dengan masa ini juga. Satu hal juga yang ingin ingatkan, antara suami istri itu harus terjalin komunikasi yang lancar dan baik. Jangan saling menutup-nutupi. Ingat. Nah. Anda tahu persis. Ada satu kasus yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Semoga Allah lindungi. Terkait dengan seorang ummahat, tapi dia takut bicara sama suaminya. Nah, takut menyampaikan kepada suaminya. Padahal bahaya sekali. Harusnya suaminya dari awal kejadian harus langsung diberitahu. Nah, kemudian dimusyawarahkan dengan baik. Bagaimana solusinya? Bagaimana ini bisa jadi fitnah? Bahaya. Masalah syahwat dan yang lain, bahaya. Nah, terus terang, suami harus terusan sama istri, istri harus terusan sama suami. Dan ingat, antara suami istri memang dibangun di atas dasar husnudzon, prasangka baik. Nah, harus ada prasangka baik. Jadi jangan kemudian berprasangka buruk, buruk, buruk. Nah, ini yang membuat akhirnya ada sesuatu jadi takut gitu. Menyampaikan. Harusnya ditolong. Ketika disampaikan sama suami, suami sebagai pelindung harusnya menolong istrinya dari fitnah yang bisa membahayakan dia misalkan. Bukan kemudian seuldon kepada istri. Jadi intinya komunikasi harus lancar, harus baik, sering ya bermusyawarah, bicara bersama, saling menasehati, saling memberi masukan. Begitu suami istri. Nah, ya, bukan berarti pulang kerja, tidur, acara selesai, bangun, pergi lagi, tidak ada komunikasi, tidak. Nah, tidak terbangun komunikasi yang lancar. Ada sesuatu yang terjadi di rumah, ada apa sebenarnya? Ini bahaya selamanya, tapi tidak diberitahukan ke suaminya. Nah, ini intinya. Barakallahu fikum. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini sekarang hidup di zaman yang luar biasa fitnah. Nah. Ya. Fitnah-fitnah itu masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita. Nah. HP-HP masuk ke rumah kan, masuk ke kamar. Nah. HP fasilitasnya internet. Buka internet sudah merambah satu dunia sudah. Nah, lewat HP sampai ke Suriah, sampai ke Irak, nah, sampai ke Amerika, ke Spanyol, ke Prancis, sudah. Nah, buka YouTube ini itu, buka gambar ini itu, terus terbawa dan terasa sampai kemari. Nah, itu. Jangan katakan oh kita ini salafiyun, Ustaz, ahlus sunnah jamaah. Nah, insyaallah baik-baik saja. Aha. Nah. Kasus banyak di berbagai tempat. Nah, telinga kita mendengar. Itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Nah, anak-anak kita juga terkait dengan ini terbiah keluarga. kita punya anak, jangan fasilitasi HP. Sebagian anak difasilitasi HP, HP-nya bisa buka YouTube, bisa buka internet, ya hancur dalam waktu satu minggu, jangan tanya sudah. Hancur akhlaknya. Sudah lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Itu bukan mendidik, menghancurkan namanya. Didik anak itu dengan baik. Didik dia dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Didik dia dengan ilmu. Ya, di pondok, di ma'had. Dan dididik di rumah. Jangan, ya, semata kita serahkan penuh kepada ma'had. Kita masing-masing bertanggung jawab. Nah. Kalau mengingat dahsyatnya fitnah, seakan-akan kepinginnya uzlah gitu. Nah, kita pinginnya uzlah saja, menyingkir kemana, ke hutan, tidak kenal ini, tidak kenal itu. Nah. Tapi intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Imbangi fitnah itu dengan takwa Allah, dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan ilmu, majelis ilmu, sibukkan diri dengan belajar, sibukkan diri dengan baca Quran, sertai tadabburi kandungan makna-maknanya, banyak salat, banyak beribadah, banyak puasa, banyak berzikir. Naam. Ya. Fasilitas-fasilitas yang istilahnya bermata dua, gunakan seperlunya, sebatas hajat, hati-hati, jaga diri. Naam. Kemudian saling menasihati, hidupkan munasabah satu sama yang lainnya. Di antara ikhwah juga saling mengingatkan, saling menasihati saudaranya, temannya, jangan dibiarkan. Cepat-cepat ditegur, cepat-cepat diingatkan. Ya, dengan cara yang baik. Nah. Baik, jangan dibiarkan ada sesuatu berkembang sampai menjadi fitnah yang besar. Barakallahu fikum. Ana khawatir kalau terus lanjut. Nah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Nah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal barakatu minallah. Wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.